Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaka Ismail. Dua bait yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Baik. Itu bait terulang-ulang dalam berbagai macam cabang ilmu. Dalam pembahasan akidah jelas, karena isi dari kebanyakan hadis-hadis tersebut seputar akidah. Tentang ru'yah, syafa'ah, haud. Naam. Dan juga dalam pembahasan mustalahul hadis disebutkan pada pembahasan mutawatir. Naam. Dan juga dalam pembahasan fikih, karena ada pembahasan mashul khufain terulang-ulang, maka di hafal. Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khufaini wa hadhi ba'du. Baik. Nah, kita sekarang masuk pada poin ru'yah dari bait tersebut. Bahwasanya hadis-hadis tentang ru'yatullah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah mutawatir. Ya. Derajatnya mutawatir hadis-hadis tersebut. Naam. Di antaranya apa? Indak Talha. Ada dari Jarir bin Abdillah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatih. Ini riwayat yang sahih. Adapun tambahan ayanan kemarin, tambahan tersebut hukumnya apa? Syadzah. Siapa yang syadz dalam periwayatan? Abu Syihab Abdurrabbih bin Nafi'. Nah, karena walaupun dia seorang yang asalnya diterima hadisnya seorang yang saduq, tapi apa? Tapi dia menyelisihi perawi-perawi yang lain yang lebih kuat darinya. Dari ashab siapa? Dari murid-murid siapa? Yang mengambil dari siapa? Ismail bin Abi Khalid. Nah, dari murid-murid Ismail bin Abi Khalid, di sini Abu Syihab menyelisihi dengan periwayatan yang menambahkan ayanan. Baik. Dan kemarin kita berhenti pada perkataan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, bahwasanya hadis-hadis Nabawi yang menetapkan ru'yah itu hadis yang mutawatir. Naam. Dan hadis-hadis yang semisal ini juga hadis-hadis yang lain yang padanya penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu, naam, bagi orang-orang Jahmiyah ibarat sawaik, ibarat petir yang menyambar mereka. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa kaifa ta'lamu usul dinil Islam min ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih. Bagaimana engkau mengetahui pokok-pokok agama Islam tanpa kitabullah dan sunnah rasulnya? Naam. Tidak akan mungkin. Wa kaifa yufassaru kitabullah bi ghairi ma fassarahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alaihim. alladzi nazala al-Qur'anu bi lughatihim. Dan bagaimana Al-Qur'an itu bisa ditafsirkan tanpa dengan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirkan dengannya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu alaihim yang Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Di sini penegasan bahwasanya tidak akan mungkin seorang bisa menafsirkan Al-Qur'an dengan benar ketika tidak mengambil penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan siapa saja mengatakan tentang Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Cuman riwayat ini ikhwani fillah dhaif, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Jarir dalam tafsir beliau padanya Abdul A'la Ibnu Amir As-Sa'labi. Abdul A'la Ibnu Amir As-Sa'labi. Taib yang meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Yang Abdul A'la ini didhaifkan oleh Imam Ahmad dan Abu Zur'ah. Sehingga riwayatnya lemah. Bahkan Imam Ahmad ikhwan fillah menegaskan bahwasanya hadis Abdul A'la ini dari Sa'id bin Jubair mungkar. Di riwayat Abdul A'la an Sa'id bin Jubair mungkar dan di antaranya hadis ini. Dalam jalan yang lain diriwayatkan secara mauquf tapi sanadnya juga masih ada illah yang sama sehingga mauquf dan marfu'nya lemah. Wa fi riwayatin man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja mengatakan tentang Al-Qur'an tanpa ilmu maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Ini juga masih sama ilahnya, ikhwan. Nah, kalau yang kedua ini riwayat Nasa'i dan Imam Ahmad, ilahnya sama, yaitu siapa? Abdul A'la Ibnu Amir As-Sa'labi. Wasu'ila Abu Bakr radhiyallahu anhu an qawlihi ta'ala wa fakihatan wa abba. Mal abba? Ya, mal abdu? Faqala ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Nah, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat wa fakihatan wa abba dalam surat apa? Abbasah. Maka beliau kemudian menjawab ayyu sama'in tudilluni, langit yang mana yang menaungiku? Wa ayyu ardin tuqilluni, dan bumi yang mana yang bisa menjadi pijakanku? Idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam, apabila aku mengatakan tentang kitabullahi apa-apa yang tidak aku ketahui. Dan kalimat ini akhwani fillah kalimat yang bagus. Nam dari manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Menunjukkan apa? Bahwasanya para salaf tidak akan mengatakan sesuatu kecuali mereka yang mengilmuinya, terutama hal-hal seputar tafsir Al-Qur'an. Nah, ketika beliau tidak mengetahuinya, beliau dan tidak menjawabnya. Dan tentunya ikhwan, untuk seorang Arab semisal Abu Bakar, tentunya makna itu ma'ruf. Cuman apa? Penafian di sini tiba pada apa? Pada ta'yin, yaitu pada penentuan ab itu sendiri. Karena makna al-ab yaitu nabatul ard, ya, jenis tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian asar ini wahumilal asar ala ta'yin dzalik. Jadi Abu Bakar menyerahkan ilmunya berhubungan dengan ta'yin dari tumbuhan itu apa. Ya, karena ini umum wa faqihatan wa abba. Kemudian apa itu ab? Kemudian baru Abu Bakar menjawab dengan demikian. Walaupun makna asalnya tahu bahwasanya al-ab adalah yang dimaksud di sini tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Tapi untuk ta'yinnya tidak mengetahuinya. Jenis apa, bagaimana bentuknya dan seterusnya. Asar ini hasan derajatnya. Qala wa laysa tashbihu ru'yatillahi ta'ala bi ru'yatisyamsi wal qamari tashbihan lillah, bal huwa tashbihur ru'yati bir ru'yah la tashbihul mar'i bil mar'i. Kemudian sekarang beliau kembali kepada penjelasan hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Nah, di sini ya kawan, perhatikan. Rasulullah SAW katakan kama tarawnal qamar, seperti kalian melihat bulan. Nah, yang disepertikan ini, yang disamakan, bukanlah Allah Subhanahu wa taala dengan bulan. Tapi yang disamakan adalah apa? Dari sisi na'am ru'yahnya, dari sama-sama melihat dengan jelas. Tidak perlu kesulitan. Makanya ditegaskan oleh Syekh, "Walaisa tashbihu ru'yatillahi ta'ala bi ru'yatisyamsi wal qamari tashbihan lillah." Dan bukanlah penyamaan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan melihat matahari dan bulan itu penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya. Tapi yang diinginkan adalah penyamaan melihatnya. Ya, penyamaan melihat Allah dengan apa? Melihat matahari dan bulan. Yaitu sama-sama melihat dengan apa? Dengan jelas dan mudah, tidak ada mudharat sama sekali. Paham di sini? Makanya dikatakan tashbihu ru'yah bir ru'yah. Yang disamakan adalah melihatnya, bukan apa, penyamaan yang dilihat. Kalau yang dilihat berbeda atau tidak, Abdurrahman? Jelas berbeda. Yang dilihat Allah dengan yang dilihat bulan dan matahari jelas berbeda. Tidak boleh disamakan antara Allah dengan matahari dan bulan. Makanya di sini harus dipahami dengan baik. Kama tarawnal qamara lailatal badri, seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Maksudnya apa? Sama-sama melihatnya. Yaitu kalian akan melihat Allah kelak di surga sebagaimana kalian saat ini melihat, ya, bulan di malam purnama, yaitu melihat dengan jelas. Adapun yang dilihat tentunya berbeda antara Allah dan bulan. Baik, ini harus dipahami dengan baik. Walakin fihi dalilun ala ulumillahi ala khalqihi, wa illa fahal tuqalu ru'yatun bila muqabalah. Wa man qala yura la fi jihatin fal yuraji' aqlah. Akan tetapi pada penyamaan ini juga, ikhwan, pada tashbih ini, penyamaan ru'yah, naam, di mana ru'yatullah dengan ru'yatus syams, ya, dari sisi sama-sama melihat, itu juga padanya terdapat dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Kenapa? Karena naam, matahari dan bulan naam tinggi. Ketika disamakan, ikhwan, sama-sama naam dari sisi melihat. Rasul menyamakan antara apa? Penglihatan tersebut, ya, bahwasanya kalian betul-betul akan melihat Allah di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan saat ini. Dalam artian, na'am, penetapan melihatnya. Kemudian kok yang dipersamakan dijadikan sebagai perbandingan di sini matahari dan bulan, padanya dalil tentang tingginya Allah atas makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Nah, jika tidak menunjukkan demikian, maka apakah bisa masuk di akal suatu penglihatan tanpa ada apa? Tanpa muqabalah, yaitu tanpa penunjukan arah, tanpa menghadap. Ya, melihat tanpa menghadap bisa enggak? Nah, fahal tu qal ru'yatun bila muqabalah. Apakah bisa masuk di akal nah, suatu penglihatan tanpa menghadap yang dilihat? Bisa enggak? Melihat tanpa menghadap yang dilihat. Hah? Melihat di spion. Nah, tetap melihat ke arah spion. Nah. Dalam artian yang namanya melihat ya menghadap sesuatu yang menghadap ke arah sesuatu yang mau dilihat. Baik. Wa man qala yura la min jihatin falyuraji aqlah, maka siapa saja mengatakan bahwasanya Allah dilihat tapi tidak pada arah, ya, dilihat tapi tidak ada arahnya, maka hendaknya dia apa? Mengoreksi kembali akalnya, kira-kira masih ada enggak. Kalau mengatakan Allah dilihat tapi enggak ada arahnya, enggak pada suatu arah sama sekali. Ini tentunya sesuatu yang membingungkan, bagaimana melihat tapi enggak ada arahnya. Terus kemana? Kira-kira bisa enggak melihat tanpa arah? Dan ini pendapat Asy'ariyah. Baik. Pendapat Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya Allah yura la fi jihah. Fa imma an yakuna mukabiran li aqlihi wa fi aqlihi syai'un wa illa fa idza qala yura la amama ar-ra'i wala khalfahu wala an yaminihi wala an yasarihi wala fawqahu wala tahta radda alaihi kullu man sami'ahu bi fitratihi as-salimah. Maka kemungkinan orang yang mengatakan seperti ini dari kalangan Asy'ariyah, kemungkinannya dia mukabiran li aqlih, yaitu menyombongkan diri terhadap akalnya, dalam artian akalnya sebenarnya sehat tapi tidak mau terima sesuatu yang dibisikkan akal. Mukabiran li aqlih, ya, dia mengingkari akalnya sendiri. Wa fi aqlihi syai'un, dan pada akalnya ada sesuatu, ya, akalnya ada sesuatu cacat, tidak beres. Nah, wa illa, jika tidak demikian, ya. Fa idza qala yura la amam, ya. Allah dilihat tapi la amama ra'i, tidak di depan yang dilihat, tidak pula di belakangnya, tidak pula dari sisi kanannya, tidak dari sisi kirinya, tidak di atasnya, tidak di bawahnya, maka setiap orang yang mendengar seperti itu akan membantah dengan fitrahnya yang selamat. Semuanya akan dilihat tanpa ada arah. Baik. Jadi ini dua kemungkinan. Dia menyombongkan diri atas akalnya, na'am. Baik, dan pada atau apa? Yang kemungkinan kedua, akalnya ada cacat. Jika tidak kedua-duanya, ya. Maka setiap orang yang mendengar mesti akan membantahnya. Qala wa li hadza alzama al-mu'tazilatu man nafa al-'uluwa bidzati bi nafyi ar-ru'yah. Oleh karena itulah orang-orang Mu'tazilah mengharuskan siapa saja yang meniadakan sifat 'ulu dzatiyah bagi Allah untuk meniadakan ru'yah. Nah, jadi tuntutan orang-orang Mu'tazilah kepada firqah-firqah yang lain, semua firqah yang menolak sifat ulu, Di antaranya siapa? Asy'ariyah menolak sifat itu. Na'am kullabiyah, maturidiyah. Mereka tidak mau menetapkan ulu zat. Karena ulu ada berapa macam? Ulu. Ya, sifat tinggi bagi Allah ada berapa macam? Indak Ahmad. Ada tiga, yaitu ulu zat, ulu sifat, ulul qahr. Atau secara mudahnya ulul sifat, ya, yang kadang diibaratkan dengan ulul qadr, yaitu bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya sifat-sifat ketinggian, tidak ada sifat kerendahan yang hina, tidak ada. Ya, ulul qadr atau ulul sifat. Kemudian yang kedua ulul qahr, ketinggian dari sisi kekuasaannya, kekuasaan Allah maha tinggi, tidak ada yang mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ulu zat. Zat Allah itu na'am maha tinggi, yaitu Allah di atas semuanya. Nah, dari ketiga jenis ulu ini yang diingkari oleh ahlul bidah ikhwan, jenis yang ketiga yaitu ulu zat. Mereka menolak bahwasanya Allah na'am itu apa, dari sisi zatnya tinggi di atas sana. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengharuskan siapa saja yang menolak sifat ulu harus menolak sifat ru'yah. Paham? Dan mereka, orang-orang Mu'tazilah konsekuen dengan ini. Ini adalah apa? Bantahan Mu'tazilah terhadap Asy'ariyah. Dan memang Mu'tazilah dan Asy'ariyah banyak mereka berdebat sendiri. Saya berdebat sendiri. Saya Asy'ariyah tatkala mereka menolak sifat ulu, ya ulu zat, dan menetapkan ru'yah, maka ini dibantah oleh orang Mu'tazilah. Kalian itu tanakut, kalian itu mutanakit, orang-orang yang apa, terjatuh dalam kontradiksi. Baik. Nah, akhirnya mereka bingung sendiri, ya bagaimana ini? Nah, kami menolak sifat ulu tapi menetapkan ru'yah, akhirnya apa? Dilihat tapi enggak di suatu arah pun. Paham? Tambah membingungkan. Paham? Ini orang-orang Asy'ariyah, orang-orang paling bingung. Nah, orang-orang paling bingung. Makanya fal yuraji aqlah, hendaknya dicek kembali akalnya ada atau tidak. Karena keharusan melihat ya harus apa? Harus dalam suatu arah tertentu. Baik, ini secara akli dan syar'i. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam permisalkan seperti melihat matahari dan bulan menunjukkan adanya arah. Baik. Oleh karena itulah Syekh al-Islam Ikhwan fillah menegaskan, ini penukilan ijma ditambahkan bagus. Kata Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Inna kaunallahi yura bi jihatin min ar-ra'i" sabata bi ijma'is salafi wal a'immah. Inna kaunallahi yura bi jihatin min ar-ra'i sabata bi ijma'is salafi wal a'immah. Sungguhnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dilihat dari suatu arah oleh orang yang melihatnya itu telah sabit berdasarkan ijma' para salaf dan para a'immah. Dan arah tersebut apa? Arah atas. Arah tersebut arah atas. Oleh karena itulah sebagian Asy'ariyah ikhwan yang menyadari mereka mutanakit, yang mereka terjatuh dalam kontradiksi, sebagiannya kemudian ngikut Mu'tazilah. Akhirnya sudah ditiadakan sekalian sifat ru'yah. Paham? Nah, tidak mau kembali ke ahli sunnah. Tapi malah mereka ya sudah ngikut saja orang-orang Mu'tazilah. Ini menunjukkan memang dalam pembahasan ini seorang betul-betul harus menerima dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Adapun kalau mengedepankan akal, mereka akan terjatuh dalam berbagai macam kesesatan. Nah, walihada alzama al-mu'tazilatu man nafal 'uluwa bidzati binafi ru'yah. Wa qalu, ya, mereka mengatakan orang-orang Mu'tazilah, kaifa tuqalu ru'yatun bighairi jihah? Bagaimana bisa masuk di akal suatu ru'yah tanpa arah? Wa innama lam narahu fid dunya li ajzi amsarina la limtina'i ru'yah. Fa hadhihi syamsu idza hadaqar ra'i al-basara fi syu'a'iha da'fun an ru'yatiha. Naam. Fa hadhihi syamsu idza hadaqar ra'i al-basara fi syu'a'iha da'fa an ru'yatiha la limtina'in fi dhatil mar'i bal li ajzir ra'i. Tayyib. Kemudian hanyalah kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia karena apa? Ketidakmampuan penglihatan kita, bukan karena ketidakmungkinan untuk melihat. Kalau kita lewati dulu bahwasanya ru'yah itu apa? Mungkin atau enggak? Mungkin, buktinya Musa meminta itu dan tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, paham? Jadi tidak bisanya Allah Subhanahu wa taala dilihat di dunia karena apa? Ketidakmampuan kita, kelemahan kita. Nah, sebagai pendekatan ya, matahari ini apabila orang melihat betul-betul mau memicingkan matanya, hadaka ar-ra'i al-basar, yaitu memicingkan matanya ke arah matahari. Tahu memicingkan mata? Memfokuskan, ya, menajamkan pandangan ke arah matahari, betul-betul dipandang. Tentunya apa? Karena cahaya yang kuat tersebut, maka tidak akan mampu, ya kan? Lemah, ya, mata kita untuk melihatnya. Blawur nanti jadinya, tidak kelihatan atau jadi tidak jelas. Bukan karena apa? Karena tidak bisanya matahari dilihat, paham? Tapi karena memang kelemahan mata kita untuk melihat itu, paham? Bali ajzi ra'i, bahkan apa? Dikarenakan kelemahan orang yang melihat. Nah, fa idza kana fid daril akhirah akmalallahu quwal adamiyyin hatta ataqu ru'yatah. Maka apabila telah berada di negeri akhirat, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kekuatan anak keturunan Adam sehingga mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, diizinkan. Nah, karena dibekali kemampuan dan kekuatan di akhirat kelak yang berbeda kekuatannya dengan di dunia. Kalau kita lewati bagaimana mereka, ya, penduduk surga diciptakan kelak atau dibangkitkan kelak di surga dengan apa? Dengan tinggi berapa? Abdul Aziz, tinggi penduduk surga berapa? Siapa tahu? Abu Sukainah? Sittuna dhira', ya. Tayyib, tingginya sittuna dhira', 60 dhira'. Taruhlah 1 dhira', setengah meter, berarti tingginya berapa? 30 meter, ya kan? 30 meter menjulang tinggi di langit. Menjulang tinggi besar. Tayyib, dengan kekuatan yang apa? Berbeda dengan kekuatan di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk penduduk surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan anugerah sebagai nikmat tambahan dari Allah tabaraka wa taala. Qala wa li hadza lamma tajalla Allahu lil jabali kharra Musa sa'iqa. Nah, oleh karena itulah tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya ke gunung, maka Musa pun tersungkur pingsan. Falamma afaqa, maka kemudian tatkala beliau siuman, qala subhanah. Nah, subhanak atau subhanah? Pakai ha. Pakai kaf, na'am. Sama saya pakai ha. Na'am. Yang betul subhanaka. Subhanaka tumtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Tayyib. Bi annahu la yaraka hayyun illa mata wa la yabisun illa tadahdah. Wa li hadza kana al basharu ya'jizuna an ru'yatil malaki fi suratihi illa man ayyadahu Allahu kama ayyada nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Musa mengatakan setelah siuman, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Beriman bahwasanya apa? Beriman bahwasanya tidaklah akan melihatmu satu orang yang hidup pun kecuali dia mati ketika di dunia. Kenapa? Karena tidak mampu. Tidak akan mampu. Nah, tidaklah kemudian diperlihatkan kepadanya sesuatu yang yabis, sesuatu yang tidak bernyawa, yang tidak memiliki ruh, kecuali tadah-tadah akan hancur sebagaimana gunung tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla ke gunung, maka gunung tersebut pun apa? Hancur. Oleh karena itulah manusia tidak mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya kecuali orang-orang yang Allah berikan kekuatan sebagaimana Allah kuatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah katakan, "Faqalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amr." Mereka mengatakan, orang-orang kafir, "Laula unzila alaihi malak." Oh, seandainya saja diturunkan kepada Muhammad itu malaikat. Maka Allah jawab, "Walau anzalna malakat laqudiyal amr." Seandainya kami turunkan malaikat, dalam artian malaikat yang bisa dilihat oleh umat secara keseluruhan, maka laqudiyal amr, maka perkaranya selesai. Ya, manusia akan pada mati. Tidak mampu. Ini sebagian tafsir. Qala ghairu wahidin min as-salaf la yutiquna an yaral malak fi suratih. Maksudnya mereka tidak akan mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Falau anzalna alaihi malakan laja'alnahu fi surati basharin. Wa hina idzin yashtabihu alaihim hal huwa basharun aw malak. Naam. Maka seandainya kami turunkan kepada dia itu malaikat, maka akan kami jadikan malaikat itu dalam bentuk manusia. Dan ketika itu akan apa? Akan terjadi kerancuan pada diri mereka, apakah ini manusia atau malaikat. Nah, seperti ketika datang Jibril pada bentuk seorang yang datang kepada Nabi dengan pakaian putih. Nah, kemudian rambut yang hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengenali dan itu malaikat. Wa min tamami ni'matillahi alaina an bu'itha fina an ba'atha fina rasulan minna. Dan termasuk di antara nikmat Allah kepada kita tatkala Allah mengutus kepada kita rasul dari kalangan kita, yaitu dari kalangan manusia, sehingga bisa melihat, bisa berbicara, bisa bertanya. Nah, kalau seandainya dari malaikat tentunya sulit untuk bisa apa? Bisa melakukan komunikasi. Karena sudah berbeda dari sisi unsur penciptaan dan dari sisi kekuatan. Baik. Adapun ilzam dari Mu'tazilah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiikum.